Baik, syukron kasiron masih bersama kami di program spesial Halaqoh Fajar. Masya Allah, kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Buya, dalam talak itu kan ada rukun-rukunnya. Dalam talak itu bagaimana talak supaya sah atau juga talak tidak sah seperti apa, Buya? Talak intinya adalah suami yang menceraikannya. Ada istri tentunya. Dan dalam, pertama adalah suami. Suami yang menjatuhkan cerai atau karena satu hal hakim ada yang menceraikan atau nanti permintaan seorang istri namanya khulu. Yang kedua adalah tentu ada kalimat syahadatnya, apa yang diucapkan dalam perceraian tersebut. Jadi sederhana seperti itu. Jadi kemudian kalau bukan istrinya nggak ada cerai. Mencerai ada istrinya, istri yang dicerai. Dan tolak ada cerai bermacam-macam. Pertama mungkin dari segi ucapan ya. Dari suami yang mencerai, harus suami yang dalam keadaan hadir akalnya. Bukan lindur, bukan lagi gila. Kemudian hadir akalnya dan sudah balig. Kalau belum balik nggak bisa mencerai. Mungkin ada seorang bapak ingin menikahkan anaknya masih umur 6 tahun laki-laki dinikahkan kan sah, tapi kan belum balik dia mau mencerai kan? Misal saja gambarannya. Kemudian kalau bayang orang belum balik sudah nikah gimana? Itu mungkin aja. Kemudian istrinya, biarpun istrinya masih dalam penantian yang belum bain belum cerai tiga misalnya. Seorang suami mencerai cerai satu. Di dalam masa penantian bisa menumpangi cerai di atas cerai. Jadi dua. Nah, karena masih istri kayak istri. Nanti kita agak jelentrehkan nanti. Jadi tolak ada tolak yang terang-terangan namanya soreh. Ada yang kina ya. Soreh itu ada kalimat cerai. Cerai itu kan terjemahan daripada tolak tuki. Tolak atau tolak tuki. Seorang luas suami mengatakan istri tolak tuki. Atau soroh tuki. Atau forok tuki. Aku cerai kau. Maka tercerai. Terang-terangan. Ada yang kinayah. Kinayah itu tidak terang-terangan. Jadi, tapi kalau diniati jadi. Cuma niatnya kan tersimpan di dalam hati. Misalnya apa? Pulanglah kau ke rumah ibumu. Ya, ini kinayah. Artinya kalau diniati akan jadi cerai. Kalau enggak, ya enggak. Ya, misalnya pulanglah ke rumah ibumu. Maksudnya apa? Rumah kita rusak. Ya masa cerai? Biasanya makanya kinayah itu selalu ada yang bisa disembunyikan. Yang disembunyikan itu pasti salah pertanyaan. Pulanglah ke rumah ibumu. Kalau ditanya, kenapa? Pasti jawabannya, karena kau sudah aku cerai. Gitu. Semuanya begitu. Semua kinayah itu bisa dikira-kira. Jadi orang selama ini kinayah-kinayah ini gimana? Pulanglah ke rumah ibumu. Maksudnya apa? Kenapa? Nah, gitu. Ya rumahnya rusak. Oh ya sudah. Biarpun pertanyaan tidak ditanyakan, dikembalikan. Suatu ketika hakim tanya, kenapa kau suruh pulang? Yang bikin kesel, oh ya enggak cerai dong. Ya, tapi kalau, karena sudah aku cerai itu, makanya untuk mengetahui bahasanya kinayah itu jadi talak adalah tentu dikira-kira dengan sebuah pertanyaan. Kenapa kamu suruh pulang? Karena sudah aku cerai. Dan begitu ya, nah, seperti itu. Kinayah. Kemudian, setelah kita ada tolak, ada tolak bain, ada tolak raj'i. Raj'i itu perceraian yang masih bisa rujuk. Seorang suami merujuk kembali, mengembalikan istrinya kepada rengkuhannya tanpa adanya akad baru lagi. Seorang suami yang telah mencerai istrinya dicerai satu. Seorang suami mengatakan bahwa istrinya engkau telah aku cerai. Cerai satu. Di masa penantian, masa iddah dan iddah nanti berbeda dari orang hamil sendiri, orang yang tidak. Orang hamil sampai melahirkan, kalau orang meninggal 4 bulan 10 hari, kalau orang sudah tidak bisa menopause, lah tidak ada headnya adalah 3 bulan, atau bayi, atau perempuan yang belum pernah head 3 bulan, itu kan ada beda-beda. Di masa penantian ini, seorang suami bisa langsung mengatakan, yang balik deh yuk, aku rujuk, sudah selesai. Biarpun nggak ada yang tahu. Karena maka dari itu, tolak raj'i itu, masa penantian, masa iddah itu, seorang istri masih seperti seorang mantan istri seperti seorang istri. Bahkan boleh berdandan depan suaminya. Biar terpesona lagi lalu enggak jadi cerai. Merujuk lagi. Bahkan bisa membuka baju apa-apa, buka. Artinya kecuali hubungan suami istri. Bahkan tinggal serumah. Ya kan? Nah, kenapa? Untuk menjadikan ya ketertarikan lagi. Mungkin si istri suaminya tertarik, lalu sudah dan jadi deh. Mas sayang, masa saya cerai kan gitu ya. Itu adalah cerai satu sama cerai dua. Namanya tolak raj'i. Kemudian nanti ada namanya tolak bain. Bain itu adalah kisah beneran. Ada dua, suhro sama kubro kan gitu loh. Yang suhro, bain suhro terputus, suhro itu bisa kembali lagi cuman dengan akad baru lagi. Contohnya, cerai satu, tapi sudah selesai masa iddah, belum rujuk, bubar. Tak tanya apa, aduh wahai mantan istriku, aku pengen balik lagi. Iya bang, aku pikirkan harus gue. Nggak bisa langsung, harus pakai. Hai, walinya ada, saksinya dua, seperti pengantin baru lagi. Namanya suhro, bain suhro, kenapa? Masih bisa kembali, cukup dengan akad nikah. Tapi ada bain kubro. Yaitu orang yang mencerai tiga. Seorang suami mencerai istrinya dengan cerai satu, rujuk lagi, dua, rujuk lagi, sampai tiga. Atau jumhur ulama mengatakan mencerai tiga langsung. Berarti kan cerai tiga. Setelah selesai masa iddahnya, maka ini adalah bain tapi kubro. Kenapa katakan kubro? Suami enggak boleh lagi kembali kepada sang istri, istri enggak boleh kembali kecuali istrinya agar menikah lagi dulu. Setelah menikah, hubungan suami istri dengan suami barunya, kok kemudian dicerai, selesai masa iddahnya boleh kembali. Kenapa harus begitu? Itu keadilan di dalam Islam. Kamu itu keterlaluan sekali suami kok mencerai sampai dua kali, tiga kali ini. Kan berarti sudah tidak belajar. Ketiga kalinya sudah ngendak aja, tidak usah balik lagi. Biar suami istrimu dengan laki-laki lain, barangkali di sana bahagia. Kau yang sengsara nanti. Izinkan, harus beri kesempatan istri untuk memilih mencari bahagia. Jadi, menikahnya istri dengan suami baru itu memang untuk mencari kebahagiaan juga. Nah, kemudian kok tiba-tiba cerai, boleh kembali kepada suami yang pertama dengan akad baru lagi dan bilangan talaknya masih utuh tiga, balik lagi nol, seperti itu. Ini adalah gambar tentang cerai. Baik, Bu ya, Masya Allah. Baik, hadirin pemirsa Al-Bahja TV, dengar setia Radio Gunung Network dimanapun Anda berada. Insya Allah kita akan kembali kepada pembahasan kita. Dan jangan kemana-mana, tetap di Halaqoh Fajar.